sekian lama terpenjara, mencari makna cinta dalam ungkap kata bersulam dusta. Bila gerbang rahmat terbuka, menjelma cinta suci sehalus dan selembut sutra kasih. Terbentanglah, tersingkap kebenaran, terlerailah, terbenam kepalsuan. Tuhan, padamu ada kedamaian, diribaanmu kebahagiaan, tiada lagi rasa kesangsian di hati. Cintamu, cinta tulus, suci, murni, kasihmu nan abadi. Bertahunlah serahkan kehidupan mengharungi cabaran di tangan perjalanan di hadapan. Sudah kasih membelai, membalut kelukaan itu. Sudah kasih melambai, mengisi kekosongan pengharapan. Doa dan titis air mata mendambah sutra kasih agar terus bersemi selamanya. Kesangsian di hati. Cintamu, cinta tulus, suci, murni, kasihmu nan abadi. Bertahunlah perjalanan di hadapan. Sutra kasih membelai, membalut kelukaan itu. Sutra kasih melambai, mengisi kekosongan pengharapan. Doa dan titis air mata mendambah sutra kasih agar terus bersemi selamanya. Kasih membelai, membalut kelukaan itu. Sudah kasih melambai, mengisi kekosongan pengharapan. Doa dan titis air mata menambah sutra kasih agar terus bersemi selamanya.